Hai pribadi rumah kaca, Pak. Bapak sering sekali mengatakan bagaimana kalau dalam mimpi-mimpi teman-teman di luar ada orang miskin ingin menjadi kaya, lalu yang dilakukan adalah harus memantaskan dirinya untuk bisa mendapatkan kualitas tersebut. Betul. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana dalam menuju ke arah yang kita inginkan, kita bisa memetakan diri kita sehingga mendapatkan jalan yang paling efektif dan efisien, Pak. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, cita-cita itu kita dianjurkan untuk membuatnya sebesar mungkin, ya. Ya. Sebesar mungkin, ya. Apa dampak dari cita-cita yang besar itu? Menyemangati? Tidak. Tidak. Semakin besar yang Anda rencanakan akan dikerjakan, semakin Anda tidak memulai. Perhatikan. Ayo, pikirkan sesuatu mau dilakukan nanti malam, tapi yang besar. Nanti akan ada alasan untuk tidak melakukannya. Macam-macam. Ih, kucingnya keselio ya, gitu. Lalu dia pijeti kucingnya, tidak mengerjakan. Jadi, ini terbalik dari yang selama ini diajarkan orang. Cita-citakanlah yang besar, jangan berhenti di sana. Tapi rencanakanlah tindakan sekecil mungkin. Lihat. Cita-cita itu besar, harus dipecah-pecah dalam potongan yang kecil, sangat sederhana, sampai rencana itu jalan sendiri, karena terlalu kecil. Nah, itu yang membuat kita bersemangat. Kepantasan untuk menjadi, ini hukumnya, kepantasan untuk menjadi selalu mendahului kejadian. Siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Nah, sekarang lihat wajahnya, sudah pantas nggak? Itu bisa. Perilakunya tidak pantas untuk jadi orang kaya. Bagaimana dia bisa kaya? Apa perilakunya? Bukan boros atau hemat, bukan. Mencoba hal-hal yang besar. Tidak menghalangi dirinya dari pergaulan-pergaulan yang pandai. Gitu. Membersihkan pikirannya dari prasangka buruk. Coba. Orang-orang ini bersemangat. Orang-orang gampang kaya itu melihat segala sesuatu bisa dijual. Perhatikan, oh ini bisa dijual. Oh ini bisa dijual, lihat temannya, eh tengkorak, oh bagus. Orangnya masih hidup nih. Ya. Ya. Ya itu dia, temannya masih hidup mau dijual. Orang, sehingga pribadi rumah kaca ini sangat sederhana pendekatannya. Yang dicita-citakannya besar, tapi peta perjalanannya adalah tindakan-tindakan kecil yang sederhana, sehingga dia mudah memulai. Nah, kalau dia memulai dengan prasangka baik, lihat, dia akan berlaku sebaik mungkin. Sehingga kalau dia gagal pun, dia gagal dalam mengupayakan sesuatu yang baik. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak, Pak Mario. Sebelum kita masuk ke akhir acara dan kesimpulan, saya punya satu pertanyaan, Pak. Ya. Yaitu, apapun yang Bapak ceritakan pada hari ini, sepertinya membutuhkan kesabaran yang betul-betul tinggi. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan yang terkuat untuk memiliki kesabaran itu, Pak Mario? Sabar. Pertanyaan yang baik, Pak Suli. Kita itu melakukan sesuatu di sini, lalu disuruh berjalan dengan damai sampai hadiah baik dari langit itu turun. Orang yang sabar itu karena percaya. Kalau yang berjanji itu suka menipu, kita tidak percaya. Ya, gitu. Makan, gitu. Nggak pedes. Tahu-tahu pedes sekali. Itu saya menyesal. Di Padang itu saya tanya, ini pedes ya? Enggak. Orang Padang bilang tidak pedas itu. Wow, betul-betul meracuni. Ya. Oh, iya, orang Padang bilang gak pedes itu bahaya loh. Nah, terus kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu perintahkan sabar karena sabar itu bukti kita percaya. Banyak orang mengatakan beriman, bertuhan, tapi tidak percaya. Seperti anak kecil berdiri di atas lemari lalu ayahnya bilang loncat. Nanti papa tangkap. Kenapa anaknya tidak loncat? Bapaknya sering menipu. Dia tuh loncat. Tit. Ya. Tuhan tidak begitu. Kita disuruh loncat. Lihat. Dikasih gaji kecil di satu tempat. Dimarahi terus. Prosentase untuk dimarahi di gaji itu tambah lama tambah besar. Ya toh, dizolimi, difitnah, disalahkan. Gak salah, dimarahi. Itu tandanya apa? Disuruh loncat. Loncatlah, karena di sini ada sesuatu yang baik bagimu. Kalau kamu percaya. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak, Pak Mario. Tidak terasa, sudah sampai ke ujung acara. Dan kini saatnya untuk memberikan kesimpulan.